rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih di pembahasan bahwa di antara konsekuensi tauhid, penyempurna dan pemurnian terhadap tauhid atau pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala adalah menunaikan janji yang telah diambil, menunaikan kesepakatan yang telah disepakati dan tidak melanggarnya. Sekalipun perjanjian atau kesepakatan yang disepakati, yang diambil tersebut bersama orang-orang kafir, dan terlebih lagi jika perjanjian tersebut dibangun di atas nama Allah Jalla wa'ala, dan terlebih lagi jika perjanjian tersebut dengan Allah Jalla wa'ala, kemudian dengan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan umat manusia. Nah, dan pada pertemuan yang lalu di akhir kajian kita membaca hadis Buraidah. Telah kita baca matannya dan telah pula ana terjemahkan. Berikut ini al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis. Makna hadis di atas secara global dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala yadhkuru lana hadha as-sahabi الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله. Sahabat yang mulia Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu ini menyebutkan kepada kita kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus para pasukan perang atau pasukan khusus untuk melakukan jihad perang di jalan Allah Jalla wa'ala. Annahu kana yusi al-qawwada bitaharruzi bita'atillah min uqubatihi biltizamit taqwa. Biltizamit taqwa. Bahwa Nabi SAW dahulu setiap kali melepaskan para pasukan dengan komandan-komandannya, beliau berpesan kepada para komandan, kepada para danru, danton, danyon, danki, dan yang semisal dengannya, agar mereka menjaga diri mereka dari uqubah, dari sanksi, dari azab Allah Jalla wa'ala, dengan selalu taat dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ya'muruhum bisyuru'i fil ghazwi musta'inina billahi liqatilul kuffar. Yang kedua, agar mereka memulai perang dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka perang yang dilakukan dengan memohon pertolongan kepada Allah, berlangsung dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah. Nah, dengan sampai mereka tertipu dengan kekuatan dunia yang mereka miliki. Li'izaliyati kufrihim hatta yakunat dinu kulluhu lillah. Perang melawan orang-orang kafir itu dianjurkan untuk menghilangkan kekufuran sehingga agama ini hanya milik Allah Jalla wa'ala, tiada yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa jihad itu dilakukan tujuan utamanya bukanlah semata-mata menghilangkan kekufuran, tetapi juga diantara tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan mempertahankan Islam yang telah ada. Buktinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, orang-orang kafir dibiarkan dengan kekufuran mereka dan mereka tidak diperangi lagi apabila mereka mau berdamai, apabila ya mereka mau bayar, dan apabila mereka mau membayar jizyah, apabila mereka mau membayar jizyah. Qala wa yanhahum 'anil khiyanati fil 'uhudi والأخذ في المغانم قبل قسمتها. Nabi SAW melarang para pasukan atau komandan mereka untuk berkhianat dalam perjanjian yang telah mereka sepakati dengan para musuh untuk hidup damai, ya, dan semisal dengannya. Nabi juga melarang mereka mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Wa antashwihil qatla wa qatli man la yastahiqul qatl min alwildan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang mereka melakukan pemutilasian, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin memutilasi mayat orang-orang kafir. Ini di antara keindahan dan keadilan Islam. Nah, wa qatli man la yastahiqu min alwildan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang mereka membunuh orang-orang yang tidak berhak dibunuh seperti anak-anak kecil. Qala wa indama yulaquna aduwwahum fa innahum yukhayyirunahum baina thalathati umur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para pasukan dan komandan mereka apabila mereka berhadapan dengan para musuh agar mereka memberikan pilihan, tiga pilihan kepada musuh, karena waktu itu kaum muslimin kuat. Pilihan yang pertama, ya, hendaknya agar mereka masuk Islam. Pilihan yang kedua, mereka tidak mau masuk Islam tetapi mau membayarkan jizyah, maka mereka tidak akan diperangi. Kalau tidak, maka pilihannya yang ketiga adalah an yuqatiluhum. Enggak mau masuk Islam, enggak mau bayar jizyah pula, maka diperangi. Nah, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalam Islam, ya, dengan dipertimbangkan maslahat dan mafsadah, dengan melihat kekuatan kaum muslimin, ya. Fa in dakhalu fil islam khayyir baina amrayn. Apabila mereka memilih untuk masuk ke dalam Islam, maka setelah mereka masuk Islam ada dua pilihan yang hendaknya mereka pilih. Yang pertama, hendaknya mereka hijrah dari tempat kekufuran mereka tersebut ke negeri muslim yang di sana itu adalah Madinah. Ya. Dan jika mereka hijrah ke Madinah di saat itu, maka mereka akan mendapatkan hak dan tugas sebagaimana kaum muhajirin mendapatkannya. Hak yang diberikan ghanimah dan harta faid, ya, dari Baitul Mal. Dan kewajibannya diantaranya wajib berjihad sebagaimana kaum muhajirin yang lainnya juga wajib berjihad jika telah dipanggil oleh negara. Pilihan yang kedua, mereka tidak berhijrah tetapi tetap mau bertahan bersama Arab-Arab Badui kaum muslimin. Arab Badui itu mereka orang-orang yang tidak hijrah, ya, tidak tinggal di kota, ya, tempat mereka di pedalaman atau berpindah-pindah, dan tidak pula ya, berjihad. Apabila mereka bertahan bersama Arab-Arab Badui kaum muslimin, lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim, mereka akan mendapatkan hak mereka, dan mereka juga mendapatkan tugas yang wajib mereka laksanakan. Hak mereka akan diberikan ghanimah kalau mereka ikut berperang walaupun mereka tidak hijrah ke negeri kaum muslimin. Nah, dan mereka berkewajiban untuk mengikuti jihad yang wajib mereka ikuti. Suma yusi sallallahu alaihi wasallam al-qawwat عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para komandan apabila mereka telah mengepung orang-orang kafir dalam benteng-benteng mereka, telah mengepung dengan menembus benteng pertahanan mereka, sehingga orang-orang kafir memohon dan meminta kepada para komandan kaum muslimin agar diberikan perjanjian Allah, ya, dan perjanjian nabinya. Apabila orang-orang kafir meminta demikian, maka Nabi berpesan Allah yaj'alu lahum dhalik, agar mereka tidak memberikan perjanjian, aturan, ya, kesepakatan Allah dan nabinya. Kenapa? Ya, karena bisa jadi sesuatu yang dia katakan ini adalah ketentuan, ini adalah pilihan, ini adalah perjanjian dari Allah dan Rasulnya, itu keliru, padahal itu bukan ketentuan, bukan ketetapan, ya, dari Allah dan Rasulnya. Walakin yaj'alu ahdahum hum, tapi hendaknya dia menjadikan kesepakatan dari diri mereka. Ini kesepakatan dari kami dengan kalian, ini aturannya, ini butiran-butiran kesepakatan dari kami dengan kalian. Jangan dia katakan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ketika dia sudah menyatakan itu perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, fa inna qadha ahdallahi wa ahdi rasulihi fa inna naqadha ahdillahi wa ahdi rasuli a'dhamu jurman min naqdi 'uhdihim. Karena khawatirnya nanti mereka akan merubah perjanjian tersebut tatkala ada kondisi mengharuskan mereka merubah dan membatalkan perjanjian tersebut, ya. Karena mengubah perjanjian dan kesepakatan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya itu lebih besar dosanya, lebih berat, ya, daripada mereka membatalkan perjanjian atas nama mereka. Wa idza talabu minhum an nuzula ala hukmi lah fala yujibuhum bal yunzinunahum ala hukmihim hum wajtihadihim. Dan apabila orang-orang kafir meminta kepada mereka untuk diterapkan hukum Allah, maka jangan mereka penuhi permintaan tersebut, tetapi hendaknya mereka menerapkan kepada orang-orang kafir tersebut hukum mereka dan ijtihad mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menerapkan suatu hukum kemudian mereka berkata inilah hukum Allah, bisa jadi mereka salah padahal itu bukan hukum Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu mereka telah menisbatkan sesuatu yang salah, ya, sesuatu yang bukan hukum Allah sebagai hukum Allah. Nah, kesimpulan dari hadis di atas yang merupakan syahid untuk pembahasan kita adalah an-nahyu an i'ta'i dhimmatillahi wa dhimmati rasulih lil kuffar. Larangan menyebutkan atau memberikan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kepada orang-orang kafir. Kenapa? Khasyata 'adamil wafa'i bidzalik. Khawatir mereka tidak sanggup melaksanakannya, menerapkannya. Bisa jadi suatu saat mereka akan membatalkannya atau harus melanggarnya. Fatakunul jarimatu 'azimah. Maka dengan itu mereka telah melakukan sesuatu yang sangat keji, berani merubah kesepakatan yang mereka namakan dengan kesepakatan Allah dan Rasulnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa suatu perjanjian atau suatu kesepakatan yang diambil dengan nama Allah Jalla wa'ala atau dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala, apabila dilanggar dosanya lebih besar daripada perjanjian yang tidak dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya atau tidak mengatasnamakan Allah atau Rasulnya. Wa yakunu dhalika hadman li ahdillah, sehingga dia telah membatalkan perjanjian Allah. Wa naqsan fi tauhid, dan itu merupakan kekurangan di dalam mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Qala ma yustafadu min al hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, masyru'iyyatu ba'thir saraya wal juyush lil jihad fi sabilillah. Anjuran mengutus pasukan khusus dan pasukan perang dengan jumlah yang besar untuk berjihad di jalan Allah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa tugas as-saraya, pasukan khusus itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Yang pertama, mereka diutus untuk berperang dan tanpa yang lainnya, hanya mereka sebagai pasukan khusus. Yang kedua, mereka dilepaskan sebelum pasukan besar dilepaskan, sehingga ketika pasukan besar berjalan ke medan jihad, ya, pasukan khusus ini sudah berada di depan terlebih dahulu. Yang ketiga, ketika pulang jihad, ya, mereka pulang paling terakhir, maka mereka melindungi pasukan besar yang berjalan untuk pulang dari belakang mereka. Oleh karena yang mereka mendapatkan jatah dua kali lipat, mendapatkan ghanimah dan tambahan 5/5 dari fai yang diberikan oleh negara kepada mereka dari Baitul Mal. Dan ini salah satu fikih jihad. Lil jihad fi sabilillah. Yang kedua, annahu yajibu an yakuna al-qitalu li'ila'i kalimatillahi wa mahyu athari al-kufri min al-ardh la li nailil mulki wa talabi ad-dunya aw nailish shahwah. Hadis di atas memberikan faedah kepada kita bahwa perang yang dilakukan itu mesti dengan tujuan menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, menegakkan Islam, menegakkan tauhid agar tidak ada lagi kesyirikan, agar Allah tidak lagi diduakan. Nah, agar manusia tidak lagi beragama kecuali dengan agama Islam, itu tujuan jihad. Untuk menghilangkan kekufuran di atas permukaan bumi, bukan untuk mendapatkan kerajaan, mencari dunia atau memperoleh nilai-nilai syahwat. Yang ketiga, masyru'iyyatu tansibil umara'i 'alal juyushi was-saraya. Anjuran mengangkat komandan dan ru dan yon dan ki dan ton atau yang semisal dengannya atas para pasukan besar atau pasukan khusus agar urusan mereka terkoordinir, nah, dan terarah. Nah, karena sungguh tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi dan perkara para pasukan para mujahidin di medan perang apabila mereka tidak memiliki komandan amburadur, kacau balau, bahkan bisa-bisa mereka bertengkar sesama mereka dalam perjalanan jihad tersebut. Berbeda jika ada komandan, ya, dan itu pun ya hanya sebatas dalam perjalanan jihad tersebut. Begitu selesai jihad, maka kepemimpinan ya tidak ada lagi di tangan mereka. Nah, hanya di dalam jihad saja. Sebagaimana dalam amir safar wajib ditaati hanya ketika dalam safar dan dengan hal-hal yang berkaitan dengan safar. Begitu selesai safar, dia tidak lagi dinamakan amir. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, dan saya ingatkan berulang kali, ya, pemimpin kita ya sebagai rakyat ya adalah presiden kita yang sah. Kita di Indonesia adalah Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Ya, inilah pemimpin kita yang wajib kita taati dan kita patuhi dalam hal yang yang bukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Yang keempat, annahu yushra'u li waliyil amri an yusiyal qawwat wa yuwaddiha lahum al-khutbah allati yasiruna 'alayha fi jihadihim. Dianjurkan kepada pemimpin, kepada penguasa untuk memberikan pesan-pesan kepada para komandan dan menerangkan kepada mereka siasat perang yang mereka harus menjalankannya di medan jihad mereka. Yang sampai mereka berangkat dalam keadaan belum punya konsep, belum punya siasat yang harus mereka tunaikan. Dengan sampai ketika mau perang, perang sudah hampir meledak, atau bahkan ketika perang baru meledak mereka baru mengatur siasat. Ini sangat berbahaya. Walaupun nanti di medan perang, di medan jihad ada mungkin saja ada kondisi-kondisi yang mereka mungkin tidak dapat mempertahankan siasat yang telah mereka susun sebelumnya 100%, ya. Nah, akan tetapi sebelum mereka berangkat, sebelum turun ke medan tempur, mereka harus diberikan pesan-pesan yang penting, dan yang paling penting untuk bertakwa kepada Allah, untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang, ya, seperti ya tidak boleh, tidak menzalimi anak buahnya, tidak memutilasi musuh, ya, tidak membunuh anak-anak, perempuan, para pendeta, orang-orang tua yang tidak ikut serta ke dalam perang tersebut dan tidak ikut bantu. Nah, demikian juga siasat ini harus diperhatikan. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, beliau juga memahami siasat perang. Beliau juga memahami siasat perang sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kelima, annal jihad yakunu bi izni waliyil amri wa tanfidhih. Bahwa jihad itu dijalankan dengan izin dan perintah penguasa. Penguasa kita di Indonesia adalah Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Siapa yang menyuruh jihad ya di Indonesia selain Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, maka tidak boleh ditaati. Ya, dan itu ya asabiyah, ya. Di antara syarat sah jihad di dalam Islam adalah berjihad di belakang pemimpin yang muslim walaupun dia zalim, dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah yang dituliskan dan ditegaskan oleh para ulama Islam dari zaman salaf dan khalaf di dalam kitab-kitab akidah seperti kitab akidah At-Tahawi, akidah At-Tahawiyah, ya, usul sunnah Imam Ahmad, syarah usul i'tiqad ahli sunnah lil Imam Al-Lalikai, Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri. Naam, dan kutub akidah yang lainnya. Ya, bukan ketua ormas, bukan imam ormas, ya, diangkat sebagai imam besar, sebagai pemimpin, kemudian semua orang harus berjihad di belakangnya. Ini namanya asabiyah, itu namanya persatuan jahiliyah. Ya. Itu hanya mengakibatkan perang saudara di antara kaum muslimin, menciptakan kekacauan, dan ujung-ujungnya bukan jihad syar'i yang dilakukan. Justru yang dilakukan adalah aksi pemberontakan terhadap penguasa yang sah, dan itu dinamakan di dalam Islam sebagai gerakan Khawarij. Dinamakan sebagai kaum Khawarij yang diperangi apabila mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Mereka diperangi sampai mereka meninggalkan aksi pemberontakan tersebut dan bersatu kembali dengan pemerintah yang sah bersama kaum muslimin, ya, demi menjaga kedamaian persatuan bangsa, ya, kaum muslimin, dan ya tidak terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman dan Ali radhiyallahu an serta para khulafa setelah itu terhadap kaum Khawarij di masa itu. Nah, yang kelima, yang keenam, masyru'iyyatud da'wati ila al-islam qabla al-qital. Anjuran menyampaikan dakwah, seruan untuk masuk ke dalam Islam sebelum perang. Ini menerangkan kepada kita bahwa Islam bukanlah agama yang yang dibangun di atas landasan yang landasan utamanya adalah pedang. Lah, Islam landasan utamanya adalah dakwah, adalah rahmat. Oleh karena di 13 tahun Nabi SAW di Mekah tidak ada jihad. Pada sebagian sahabat beliau ada yang disiksa, ya, bahkan ada yang ditombak, mohon maaf kemaluannya, seperti Sumayyah radhiyallahu anha oleh Abu Jahal dengan tombaknya sehingga beliau meninggal dan mati syahid. Dan beliau adalah wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam di fase Mekah, di fase dakwah, bukan di medan jihad dengan pedang. Sumayyah radhiyallahu anha dan suaminya Yasir radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita dengan mereka di dalam syurganya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu wali wa dhalika wal qadiru alih. Yang ketujuh, masyru'iyyatu akhdhil jizyati min jami'il kuffar. Anjuran mengambil jizyah, upeti, dari seluruh orang-orang kafir tanpa terkecuali. Ini menurut pendapat sebagian ulama dan ini pendapat yang kuat karena keumuman hadis yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, man kafara billah, orang yang kufur kepada Allah. Ini mencakup ahlul kitab, majusi, ya, dan kaum musyrikin. Nah, dari kalangan Arab maupun non-Arab di masa itu dan setelah itu. Yang kedelapan, an-nahyu an qatli as-sibyan. Larangan membunuh anak kecil. Anak kecil dalam medan tempur saja tidak diboleh dibunuh, walaupun mereka anak-anak orang kafir, apalagi anak kaum muslimin. Nah, sungguh besar dosanya dan sungguh keji perbuatan sebagian mereka yang rela membunuh anaknya sendiri. Nah, Allah musta'an. Yang kesembilan, an-nahyu 'anit tamtsili bil qatla. Larangan memutilasi mayat orang-orang kafir. Ini dilarang dalam Islam. Mayatnya saja tidak boleh dimutilasi, apalagi yang masih hidup. Hati-hati ini, ya. Ketika seorang memutilasi orang lain, ingat Allah lebih mampu dari itu terhadap dirinya. Kemudian malaikat-malaikat Allah lebih mampu daripada dia terhadap dirinya dari perbuatan yang ia lakukan tersebut. Apalagi yang dia mutilasi kaum muslimin yang mengucapkan dua syahadat, yang salat lima waktu. Maka sungguh dosa yang dia lakukan dosa yang sangat keji dan dia akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan perbuatan yang semisal itu. Dan tentunya lebih dahsyat di dunia dan akhirat. Dan merupakan aqidah al-sunnati wal-jamaah seorang muslim dan muslimah adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, bangkai orang kafir saja tidak boleh dimutilasi. Lebih besar dosanya dari itu lagi adalah memutilasi orang kafir yang masih hidup, walaupun dia kafir harbi. Lebih buruk dan lebih keji, seribu kali lebih keji lagi adalah apabila yang dia mutilasi itu adalah mayat muslim. Lebih buruk lagi adalah muslim yang masih hidup dia mutilasi. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti akan hancur kehidupannya di dunia ini sebelum akhirat. Tidak akan diberikan ketenangan jiwa. Rumah tangga mereka akan hancur, ya. Kehidupannya akan dihancurkan oleh Allah. Tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa. Tidak akan pernah tentram hidupnya dimanapun dan kapanpun ia berada, apabila dia tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah. Nah, qala al-ashir, yang ke-10, an-nahyu 'anil ghululi wal khiyanati fil 'uhud. Larangan korupsi di medan perang. Ghulul itu, ya, adalah mengambil harta hasil perang sebelum dibagikan, dan dia berhak, dia akan mendapatkan bagian. Ya, dia sudah berperang nih. Dia telah berperang, ya. Kemudian setelah selesai perang, ya, ada harta ghanimah. Jika diambil sebelum dibagikan, maka dia ghulul. Atau dia membunuh salah satu dari musuh di medan perang, dan dia pun dapat mengambil sebagian harta musuh tersebut. Ini dinamakan ghanimah. Kemudian dia ambil walaupun hanya satu tali sendal sebelum dibagikan, dia dinamakan ghulul. Dan tepatnya dalam neraka, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mujahid yang syar'i dan jihadnya bersama Nabi lagi. Apalagi jika yang diambil harta orang lain, dia enggak berhak, ya. Bahkan dia tidak akan mendapatkannya setelah itu karena sudah ada gaji dari negara, ya. Harta muslim lagi, ya. Bantuan COVID lagi. Ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tidak punya hati. Ya. Hatinya sudah lebih keras daripada batu dan baja. Tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini jika tidak benar-benar bertobat kepada Allah, rata-rata sengsara hidupnya. Walaupun mereka terlihat kaya sebagai pejabat, ya, terlihat sebagai orang-orang yang ceria, demi Allah hati mereka selalu berperang. Mereka tidak merasakan ketenangan jiwa, dan mereka tidak akan pernah tenteram hidupnya dimanapun dan kapanpun. Itu di dunia. Di akhirat mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran min ardhil muslim bighairi haqq tuwiqahu sab'a aradhin." Atau qala sallallahu alaihi wasallam fi sahih, dalam hadis dalam as-sahih, barang siapa yang mengambil tanah seorang muslim, orang lain, dengan tanpa hak walaupun satu jengkal, maka tanah satu jengkal tersebut akan Allah lipat gandakan menjadi 7 lapis bumi, kemudian Allah gantungkan di lehernya. Ya. Apalagi yang dia ambil miliaran, ratusan juta, ya, berhektar-hektar, ayyadun billah. Yang ke-11, ihtiramu dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyihi wal farqu bainahuma wa baina dhimmatil muslimin. Memuliakan perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, dan perbedaan antara perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Nabi-Nya, dan dengan perjanjian kaum muslimin. Nah, perjanjian yang diambil dengan nama Allah, dengan menisbatkannya kepada Allah, jika dilanggar dosanya jauh lebih besar daripada perjanjian atau kesepakatan yang tidak dinisbatkan atau tidak dinamakan dengan nama Allah Jalla wa'ala. Yang ke-12, talabul ihtiyati anil wuku'i fil mahdhur. Anjuran untuk bersikap hati-hati agar seorang tidak jatuh ke dalam sesuatu yang terlarang. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, hendaknya dia berhati-hati dengan dia mempertimbangkan, apakah jika saya melakukannya walaupun secara asalnya perkara tersebut boleh, tapi jika dia tahu dengan melakukan perkara yang mubah tersebut dia akan terjumus ke sesuatu yang haram, maka hendaknya dia tinggalkan. Ini disebut dengan saddud dzari'ah. Seorang muslim itu tidak hanya dituntut untuk meninggalkan hal yang haram, tetapi seorang muslim juga dituntut lebih dari itu, menjauhinya dan berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam kedalamnya. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, wala taqrabuz zina. Naam. Seperti firman Allah, qul wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan silakan, minum silakan, tapi jangan melampaui batas, karena apabila seorang telah melampaui batas dalam konsumsi makanan dan minuman, dia akan jatuh ke dalam banyak pelanggaran agama nantinya. Dia akan meninggalkan hal-hal yang wajib dan dia akan melanggar hal-hal yang haram. Nah, karena dia telah melampaui batas dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Ini diantara dalil menerangkan pentingnya kaedah berhati-hati. Contoh lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau melihat menilai akan memberatkan umatnya jika salat isya itu dilakukan di akhir waktunya, sedangkan itu adalah waktu yang afdal, maka Nabi meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "La Allah an ashqa ala ummati la amartum bi laula an ashqa alaikum la amartukum bis salati hadhihi sa'ah." Kalau aku tidak khawatir akan memberatkan kalian, maka aku akan perintahkan kalian melakukan salat isya di waktu ini, seperti di waktu akhir ya, isya dan isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam, banyak hal-hal Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan karena khawatir akan menimbulkan mafsadah, ya, walaupun asal perkara tersebut halal, bahkan ya ada maslahatnya, dianjurkan tetap ditinggalkan oleh Nabi apabila dikhawatir akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mengubah bentuk Ka'bah kepada bentuk aslinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. 13 tahun beliau di Mekah, masih beliau ya tidak mengubahnya, dan 10 tahun di Madinah sampai beliau wafat, beliau juga tidak mengubahnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Laula anna qaumati hudatha wa ahdimi kufri la hadamtul Ka'bati wa ja'alt wa banaitu ala qawa'id Ibrahim wa ja'altu laha babain, babun baban lidkhul wa baban lilkhuruj." Andai kata aku tidak khawatir terhadap umatmu yang baru masuk Islam ini, khawatir mereka akan murtad, mereka akan ragu, akan meragukan kebenaran Islam, maka akan aku hancurkan Ka'bah yang sekarang ini, kemudian akan aku bangun kembali di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan akan aku jadikan dua pintu, satunya untuk keluar dan satunya lagi untuk masuk. Tapi sampai wafatnya Nabi tidak melakukannya karena mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Yang ketiga, annal mujtahida yukhthi wa yusib wal farq baina hukmillah wa hukmil ulama, bahwa seorang mujtahid yang berijtihad dan dia berhak berijtihad sebagai seorang ulama ya kibar ya, dia bisa salah dan bisa benar, oleh karena ijtihad seorang ulama ya tidak boleh dibangun al wala wal bara di atasnya. Nah, dan seorang tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikutinya walaupun dia melihat ijtihad ulama tersebut ya ya ilmiah dan lebih mendekati ke kebenaran. Naam, karena ijtihad yukhti wa yusif, dan seorang muslim berkewajiban mengikuti dalil. Oleh karena apabila terjadi kesalahan di kalangan ulama, maka khilaf yang terjadi bukanlah hujjah, apalagi untuk dijadikan sebagai sumber hukum atau landasan agama, tetapi semuanya dikembalikan kepada dalil. Yang diikuti adalah yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama, dan harus dibedakan hukum Allah dan hukum ulama. Kalau hukum Allah jelas ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Nah, adapun hukum ulama yang ijtihad dari mereka ya, dalam sesuatu yang mereka belum mendapatkan dalilnya ya, karena masalah yang sifatnya kontemporer ya, ijtihad mereka ya, maka ini harus dibedakan. Nah, seorang tidak boleh menyatakan demikian hukum Allah, tapi hendaknya dia menyatakan ya, menurut yang saya pahami dari agama Allah seperti ini. Ya, apabila perkara yang dia bahas tersebut ya bukan perkara yang ada nasnya dari Al-Quran. Oleh karena yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faedah yang sangat indah yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, dan terkhusus para penuntut ilmu agama, dan lebih khusus lagi adalah para dai. Kata beliau, la yambaghi an yuqal li muftin, tidak tepat dikatakan kepada seorang mufti, ma hukmul islami fi kada, apa hukum Islam dalam hal ini, atau dia berkata, ma ra'yul islam fi kada, apa pandangan Islam dalam hal ini. Kenapa tidak tepat dikatakan kepadanya seperti itu? Fa inna qad yukhti, karena bisa jadi dia salah. Fala yusibu hukmul islam, hukum yang dikatakan hukum Islam padahal itu bukan hukum Islam. Wala yaqulu muftin, dan seorang mufti tidak boleh berkata, hukmun islam kada, hukum Islam dalam hal ini adalah demikian. Lianahu qad yukhti, karena bisa jadi dia salah ya, padahal itu bukan hukum Islam. Walakin yuqayyid, kalaupun dia disebutkan ke dalam Islam, maka dia katakan dengan suatu ikatan, suatu rincian. Contohnya dia katakan, hukmun islam fima ara kada wa kada, menurut yang saya ketahui hukum Islam dalam hal ini adalah demikian dan demikian. Ya, kecuali kata Syekh, kecuali illa fi ma huwa nassun wadhihun sharihun fala ba's. Kecuali permasalahan tersebut adalah permasalahan telah ada dalil yang nyata dan jelas gamblang. Contohnya apa? Syirik. Haramnya syirik, haramnya bid'ah, haramnya musik, haramnya zina, haram makan bangkai, haramnya riba. Jangan dia katakan yang menurut saya sepertinya riba itu haram. Ini bukan tawadhu, Mas. Ini namanya kelemahan dan kebingungan serta pembingungan. Ya. Hukum-hukum yang sudah jelas-jelas dalam Islam, dalilnya jelas gamblang dari Al-Quran, dari hadis jelas gamblang dan sahih, harus langsung dikatakan hukum Islam demikian. Tapi dalam hal-hal yang dia tidak yakin, ya, mungkin dia belum tahu dalilnya, ya, atau dalilnya dia agak ragu, benar enggak ayat dalilnya demikian, ya, atau terjadi kesilangan pendapat yang sangat kuat di antara ulama, maka hendaknya dia katakan, yang saya ketahui, ya, hal ini haram dalam Islam. Yang saya ketahui ini sesuatu yang diwajibkan oleh Islam, ya. Tapi dalam hal-hal yang ada nasnya, dalil yang jelas gamblang, ya, tidak mengapa dia langsung memfonis ini hukum Islam. Demikian Allah dan Rasulnya. Ya, hal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah, ya, dia pun menyampaikan ini firman Allah tentang riba, tentang zina, tentang mencuri, ya, tentang makan bangkai dan seterusnya. Yang riba, ya, hukum riba misalkan, ya, musik jelas hadisnya, jelas ayatnya, jelas kesepakatan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'innya, dia katakan kayaknya haram. Udah jelas-jelas nasnya itu enggak boleh. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya kata penulis rahimahullahu taala. Baik, kita ngopi dulu ya biar enggak tegang kali ya. Bismillah. Alhamdulillah. Qala al-irsyadu ila irtikabi aqallil amrayni khatara. Hadis di atas juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita melakukan yang paling kecil mudaratnya dari hal yang dari dua hal yang mudarat. Jik, ini ketentuannya kata para ulama, jika kita terpaksa. Ya. Dengan seorang menyatakan, aduh, daripada saya berzina dengan mahram, lebih baik ya lebih berzina dengan yang bukan mahram, tetangga. Lah, inti enggak terpaksa untuk berzina. Kenapa memilih seperti itu? Ini kaedah ini, ingat ya ikhwan, jika terpaksa. Makanya aneh jika sebagian orang ya menyatakan, ya, menerapkan kaedah yang seperti untuk nyoblos, padahal dia tidak dipaksa untuk nyoblos. Dia tidak dipaksa untuk buat partai. Ini kan aneh. Yang kedua, para ulama ingatkan bahwa ketika seorang melakukan sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang paling kecil mudharatnya dari dua hal yang haram, dia harus ingat bahwa itu perbuatan yang haram, tetap yang haram. Maka jangan dia berbangga. Alhamdulillah ya, saya sudah melakukan ini. Padahal itu haram, ya. Dengan alasan lebih kecil mudharatnya, tetapi tetap kata para ulama itu perbuatan yang haram. Jangan justru berbangga. Ya. Maka ini di antara keanehan apabila sebagian orang menyatakan haram, ya, demokrasi atau nyoblos, kemudian dia menyatakan, "Wih, gua udah nyoblos ya, nomor 3, nomor 4, ya." Padahal dia bilang, "Ya, kita nyoblos karena dalam rangka mengambil yang paling kecil mudharatnya dari dua hal yang bermudharat atau dari dua hal yang haram." Mestinya, ya, jangan beritahukan orang, ya, malu beristighfar kepada Allah karena telah memilih, ya, salah satu dari hal yang haram dengan alasan paling kecil mudharatnya. Jangan justru berbangga dan pamer lagi. Ya. Ini menerangkan kepada kita pentingnya, ya, menuntut ilmu agama dan dekat, ya, dengan para ulama serta mengikuti fatwa kibar ulama agar kita lebih selamat di masa yang penuh fitnah. Ya, dalilnya adalah hadis di atas tadi ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, jika orang-orang kafir meminta kepada kalian untuk mengambil perjanjian Allah dan Rasul, jangan kalian mengangkat perjanjian dengan Allah dan Rasul, tapi ambillah perjanjian dengan atas nama kalian. Ya, karena melanggar perjanjian yang bukan dengan nama Allah itu lebih ringan daripada perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang melanggar hukum, ya. Ya, na'am, barakallahu fik. Yang ke-15, masyru'iyatul ijtihad 'inda al-hajah, anjuran berijtihad jika dibutuhkan. Ya. Dan hal ini, ya, khususnya untuk para ulama, ya, para ulama yang mereka telah memiliki ilmu, memiliki ketakwaan yang sangat kuat, ya, bukan untuk setiap penuntut ilmu agama dan orang awam seperti kita ini, ya, mau ijtihad. Syekh Fauzan masih hidup, Mas. Syekh Abdul Muhsin masih ada, Mas. Lajnah Daimah masih ada, Mas, ya. Ngapain ente berijtihad? Ente talibul ilm, tanyakan kepada mereka. Kemudian ketika mereka fatwa, sampaikan kepada penuntut ilmu agama, kepada masyarakat, maka itu jauh lebih menyelamatkan manusia, lebih menenangkan kaum muslimin, lebih menenangkan para penuntut ilmu agama, dan lebih menutup pintu-pintu perpecahan, apalagi masalah-masalah kontemporer yang besar. Terlebih lagi jika masalah kontemporer tersebut berkaitan dengan darah dan persatuan besar kaum muslimin. Maka para penuntut ilmu agama hendaknya takut kepada Allah dan bersikap tawadhu serta ya mengembalikannya kepada para ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini, yang kesimpulannya adalah bahwa di antara konsekuensi tauhid atau bentuk kesempurnaan tauhid adalah ya tidak melanggar janji yang telah diambil, baik janji seorang hamba dengan Allah untuk tetap beribadah kepada-Nya, janji seorang hamba umat Nabi Muhammad dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau, mengibadah dengan sunnah beliau, janji antara kaum muslimin dengan orang kafir untuk hidup gencatan senjata, untuk hidup damai, maka tidak boleh dilanggar, atau janji antara kaum muslimin dengan sebagian yang lainnya, individu muslim dengan individu muslim yang lainnya, atau individu muslim dengan individu kafir, jika telah diambil perjanjian tidak boleh diselisihi, itu dosa besar. Dan lebih besar lagi apabila ada perjanjian tersebut dengan nama Allah, ya, dan perjanjian tersebut ya diberikan dengan nama perjanjian Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kiranya ini yang dapat kita pelajari pada hari ini, ya, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ada hal yang mau disampaikan, barakallahu fikum, teman-teman di Zoom? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Fadhalu. Intanya Ustaz. Naam. Naam, silakan. Barakallahu fik. Allah yafadhak. Ahlan wa sahlan. Ustaz, bagaimana nyambung dari kajian dari ini? Apabila itu ghanimah kan sudah harus dibagi. Pernah anda dengar kalau misalnya duel, misalnya kalau zaman dahulu ada duel antara pihak teman dan pihak lawan, duel sesuatu ini meninggal, tewas di perang itu, apakah benar yang apa ditinggali oleh yang meninggal ini hak yang hak bagi yang pemenang? Naam. Dan tidak perlu dibagikan, dikumpulkan sebagai harta ghanimah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, wal ilmu inda Allah. Yang ana ketahui, dia lebih berhak untuk mendapatkannya tetapi setelah pembagian, sehingga ketika dikumpulkan ghanimah, maka dikatakan ini yang paling berhak mendapatkannya si fulan, karena pemilik ini mati di tangan dia, kafir ini mati di tangan dia, ya, fahuwa aula bih, dia lebih utama dengannya. Demikian yang ana ketahui, wallahu ta'ala a'lam bisawab, wal ilmu inda Allah. Nah, masih ada yang lain? Putus suaranya. Coba dibetulin dulu. Mati suaranya. Dikurangi terhadap dapat yang suaranya tidak terdengar, akhi, barakallahu fik. Coba dimatikan videonya. Dia tak mengurangi harta guna. Apakah pembagian itu ya, lanjutannya? Jaringannya sepertinya kurang bagus di situ ya. Coba antum ketik barakallahu fik. Ada yang lain? Tafadhalu. Ada hal lain yang mau disampaikan, teman-teman? Hah? Ada? Pertanyaan telah masuk. Baik, apakah mengurangi baik, pertanyaan dari Akhuna David Abu Marsa, apakah mengurai pembagian harta ghanimah secara keseluruhan, Ustaz? Maksudnya bagaimana nih? Bentuk pertanyaan belum ada nih. Apakah mengurai? pembagian harta wanimah secara keseluruhan, Ustaz? Ana tidak paham dengan pertanyaan akhi Abah Marsal, mungkin bisa disempurnakan bentuk pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum Ustaz, apakah fatwa MUI menganjurkan dan bukan memerintahkan kita untuk salat di rumah dan bukan memerintahkan adalah juga perintah yang wajib ditaati atau hanya sekedar anjuran? Yang saya ketahui perintah dari pemerintah yang harus ditaati yang berkaitan dengan negara adalah penguasa, ya. Adapun anjuran para ulama ini masuk ke dalam fatwa dan nasihat. Nah, fatwa dan nasihat, apabila nasihat ya mereka dalam masalah kontemporer itu sesuai dengan dalil-dalil agama, maka diikuti, ya. Jika tidak sesuai, ya maka tidak diikuti. Yang kedua, para ulama menyebutkan apabila terjadi kesilangan pendapat di kalangan para ulama dalam suatu permasalahan yang kontemporer, maka perselisihan mereka itu tertutup dan terangkat dengan keputusan yang turun dari negara. Dengan keputusan yang turun dari negara, perselisihan tersebut terangkat dan ditutup. Nah, ya. Barakallahu fikum. Afwan akhi Abah Marsal, ana belum paham pertanyaan antum, apakah mengurai pembagian harta wanimah secara keseluruhan, Ustaz? Teman-teman yang lain ada yang paham? Mengurangi. Masya Allah. Apakah mengurangi pembagian harta wanimah secara keseluruhan? Maksudnya dengan dia setelah diberikan itu? Iya, setelah dia kan dapat harta khusus dari putus. Ini tidak mengurangi harta bumi secara keseluruhan yang apabila ada dikumpulin semua, tapi karena dia ada dapat ini, maka mungkin dia dapat setengah lagi dari harta nanti. Jawabannya, wallahu a'lam, la adri. Wallahu a'lam, la adri. Saya tidak tahu jawabannya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.